Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yaqulu syarih rahimahullah wa aqul hadhihi al-faqratu khasatan bi wasfi al-ta'ifatil mansurah التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها بقوله لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس رواه مسلم وغيره. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, menjelaskan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam matan di mana beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan bahwa akan senantiasa ada sekelompok umat ini yang mereka mendakwahkan al-haq, mengamalkan al-haq, dan menampakkan diri mereka di atas al-haq dengan kejujuran. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah pula kepada orang lain dengan sebab mereka ini, sehingga manusia mendapatkan kemanfaatan dari mereka. Maka kata Syekh An-Najmi rahimahullah, hadhil faqrah, pembahasan ini, poin ini, atau paragraf ini, khasatan secara khusus, biwasfi ta'ifatil mansurah, menyebutkan ciri-ciri al-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kelompok yang dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-firqatu najiyah, dialah kelompok yang selamat. Allati akhbar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anha biqaulihi la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imah, yang mana ini telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan terus ada, senantiasa ada, enggak akan pernah musnah sekelompok dari umatku, qa'imatan bi amrillah, yang mereka itu tegak dengan perintah Allah Azza wa Jal. Mereka mempelajari al-haq, mereka mengamalkan al-haq, mereka mendakwahkan al-haq, dan mereka menampakkan al-haq dengan sepenuh kejujuran mereka, dengan sepenuh keikhlasan mereka, dalam rangka meninggikan kalimat Allah dan dalam rangka mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Akan terus ada ini. Fi qatrin duna qatrin wa fi zamanin duna zaman. Mereka akan selalu ada. Di suatu daerah, di suatu negeri, walau tidak ada di negeri yang lain. Mereka akan terus ada di satu masa, walau tidak di semua masa mereka. Seperti itu keadaannya. Tidak harus mereka berkumpul di suatu tempat. Di tempat yang lain enggak ada. Tidak seperti ini. Dan inilah yang kita saksikan di masa-masa sekarang ini. Walau semakin jauh masa kita dengan masa nubuah, namun kita mengetahui benarnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Di tempat kita ini tegak da'watul tauhid was sunnah. Di provinsi lain lagi tegak da'watul tauhid was sunnah. Di provinsi yang lain lagi tegak pula da'watul tauhid was sunnah. Yang diasuh, diemban oleh para asatidah. Jazahumullahu khairan. Wa barakallahu fihim wa fi amwalihim wa fi da'watihim. Selalu ada. Ini baru di satu negeri, di tempat kita. Belum lagi negara-negara yang lain. Da'watul tauhid wa sunnah yang sebahagiannya kita mendengar tentang mereka, baik itu di Mamlakah Arabiyah Saudiyah atau di Mesir atau di Yaman atau di Libya atau di Jazair atau di negara-negara yang tegak di sana dakwah tauhid wa sunnah, yang kita belum mendengar berita tentangnya. Selalu ada, tidak akan mungkin musnah sama sekali. Ini yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta yatiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, ada orang lain yang mencemooh mereka, itu tidak akan membuat mereka surut mundur ke belakang kemudian sudah kita tidak usah berdakwah, banyak yang memusuhi. Tidak demikian. Atau sedang merintis dakwah tauhid wa sunnah di suatu negeri, di suatu daerah, baru berjalan 1-2 kali durus yang ditegakkan di sana, kemudian masyarakat setempat sepakat menyatakan sudah dihentikan kajiannya karena alasan ini dan itu. Tayyib, berhenti kita dan mencari tempat yang lain. Bukan berarti ketika diberhentikan atau diminta untuk berhenti, sudah kita enggak usah berdakwah, sudah kita laksanakan saja tauhid dan sunnah ini pada keluarga kita, terbatas pada keluarga kita saja. Tidak demikian. Akan selalu ada, selalu muncul, dan Allah tabaraka wa taala akan selalu membukakan pintu kepada mereka agar mereka bisa mendakwahkan tauhid wa sunnah dan tersampaikan kepada manusia tentang dakwah tauhid wa sunnah ini. Dan tidaklah apa yang ada saat ini di tempat kita ini, demikian pula di tempat-tempat yang lain, kecuali dengan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bukakan hati-hati manusia untuk mereka menerima dakwah tauhid wa sunnah. Allah kehendaki, Allah pilih mereka. Demikian pula di tempat-tempat yang lain, ada yang awalnya menentang, ada yang awalnya memusuhi, ada yang awalnya tidak mau melihat atau bahkan mendengar, tetapi lambat laun Allah tabaraka wa taala membukakan pintu hatinya untuk menerima hidayah, menerima da'watu tauhid wa sunnah. Yang tadinya di suatu tempat dia orang terdepan dalam memusuhinya, namun kemudian dia menjadi orang terdepan pula dalam berkontribusi untuk tersebarnya da'watu tauhid wa sunnah di tempat tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala yang menghendaki, Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan kemudahan. Oleh karenanya kita ahlu tauhid wa sunnah, ketika kita kembali ke tempat-tempat kita, jangan kemudian merasa minder. Jangan minder dengan apa yang telah kita bawa. Jangan merasa minder dengan tauhid, pemahaman yang benar yang ada pada kita. Jangan kemudian merasa minder dengan sunnah yang telah kita jalani selama ini. Tetapi sampaikan dakwah tauhid wa sunnah kepada orang-orang terdekat kita di kampung kita, ketika kita pulang kampung. Iya, ketika kita di sini berada di lingkungan ahlu sunnati wal jamaah. Ketika kita pulang nanti, kita akan berinteraksi dengan masyarakat awam yang sebahagian mereka bahkan tidak mengetahui apa itu takbir intiqal, apa itu duduk di antara dua sujud, walau mengakunya sebagai muslim. Ini yang akan kita hadapi. Nah, kesempatan kita untuk mendakwahkan tauhid wa sunnah kepada mereka, terlebih ketika selama ini hubungan kita dengan sebahagian mereka akrab, komunikasi di antara kita dengan mereka tersambung, maka itu merupakan modal utama untuk menyampaikan dakwah tauhid wa sunnah kepada mereka. Akan terus ada kelompok ini yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberikan berbagai macam kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan dakwah tauhid wa sunnah. Sehingga jangan minder, tidak akan membahayakan kita, tidak akan membahayakan mereka-mereka yang berpegang teguh dengan tauhid wa sunnah. apapun yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Aw khalafahum, demikian pula tidak akan membahayakan mereka adanya orang-orang yang menyelisihi. Kita baru menyampaikan dakwah, sudah muncul sebahagian orang menyelisihi dakwah kita, menggembosi dakwah kita, menyatakan bahwa ini ajaran baru, ini ajaran sesat, ini Wahabi, ini identik dengan kekerasan, ini mudah mengkafirkan Islam, mengkafirkan kaum muslimin. Akan ada yang seperti ini, dan itu terjadi baik di masa-masa dahulu ataupun di masa-masa yang akan datang nanti. Terus akan selalu ada orang-orang yang menghinakan mereka, merendahkan mereka, mencemooh mereka. Akan terus ada orang-orang yang menyelisihi, menggembosi dan berusaha memberangus dan memadamkan dakwah tauhid was sunnah. Namun jangan lantas dengan adanya hambatan, rintangan ini kemudian kita mundur ke belakang, jangan. Jangan kemudian kita berhenti di tengah jalan, sudahlah stop saja, daripada kita dianggap memecah belah kaum muslimin, dianggap memecah belah persatuan, dianggap mendatangkan ajaran baru yang menyesatkan. Akhirnya kita berhentilah, tidak demikian. Ingat pada janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala akan memenangkan mereka. Hatta yatiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan terus tetap bisa menampakkan al-haq itu di tengah-tengah manusia. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadhurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahum as-sa'ah wa hum 'ala dhalik." Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datangnya as-sa'ah, al-qiyamah, dan mereka tetap mendakwahkan al-haq itu kepada manusia. Disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat ini hatta ya'tiya amrullah, demikian pula hatta ta'tiyahumus sa'ah, disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat ini ada dua penafsiran. Yang pertama, sa'atu mautihim, mereka akan terus seperti itu, tidak bergeming walau banyak yang memusuhinya, walau banyak yang menyelisihinya, tetapi tetap mereka terus mendakwahkan tauhid was sunnah hatta ya'tiya hatta ta'tiya sa'atu mautihim, hatta ta'tiyahumus sa'ah, maknanya sampai mereka meninggal dunia. Li'anna man mata faqad qamat qiyamatuhu, karena orang yang meninggal telah datang kiamatnya. Ini yang pertama, sampai hari kiamat mereka akan terus seperti ini, maknanya sampai wafatnya mereka. Dan yang kedua, hatta ta'tiyahumus sa'ah ay qurbu qiyami sa'atil kubra, sampai dekatnya hari kiamat yang besar ketika dunia ini hancur lebur, luluh lanta. Sebagaimana dalam hadis yang lain bahwa nanti di akhir zaman ketika Allah tabaraka wa ta'ala sudah menghendaki semakin dekatnya hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus angin yang sangat lembut, lebih lembut dari sutra, sangat harum, lebih harum dari wewangian yang ada, tidaklah hinggap pada jiwa kaum mukminin melainkan mewafatkan mereka. Ini beberapa saat sebelum terjadinya kiamat. Hatta yabqa shiraru al-khalq, sampai ketika itu yang tinggal di muka bumi ini adalah orang-orang yang paling jelek, orang-orang yang sudah tidak lagi mengucapkan lafzul jalalah Allah. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat sampai, kecuali sampai di dunia ini sudah lagi tidak diucapkan Allah Allah. Artinya kaum mukminin ahlu tauhid was sunnah, mereka-mereka yang mendakwakan tauhid dan sunnah sudah wafat seluruhnya. Sudah tidak lagi dibaca Al-Quran, sudah tidak lagi dikumandangkan azan, sudah tidak lagi ditegakkan sholat al-jamaah. Kenapa? Karena dalam rangkaian-rangkaian ibadah itu selalu disebut lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah tidak lagi tersebut. Baru setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan al-qiyamah, hari kiamat, hari kehancuran dunia dan alam semesta ini. Sehingga tafsiran yang kedua pada kalimat hatta ta'tiyahumus sa'ah, hingga datang kiamat kepada mereka, maknanya adalah qurbu qiyamis sa'ah, semakin dekatnya hari kiamat, yaitu ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengutus angin tadi untuk mendatangi setiap jiwa mukmin dan menyebabkan wafatnya si mukmin tersebut. Rawahu Muslim. Qala wallati ja'at fi qawlihi fi hadits al-iftiraq. Demikian pula yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, yaitu hadits al-iftiraq, hadis tentang perpecahan umat, disebut dengan haditsul iftiraq, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana menyebutkan bahwa orang-orang Yahud terpecah menjadi 71 golongan. Semuanya terancam neraka kecuali satu golongan yang selamat. Orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. 71 terancam dalam neraka, satu yang selamat. Demikian pula umat ini, kata Rasul, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semua 72 itu terancam dengan neraka kecuali yang satu yang selamat. Ini disebut dengan haditsul iftiraq, dan hadisnya panjang yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.